Ayo ibu kalau mau jual emas, kertas Anda lebih bagus umpamanya, ya jual dulu dengan rupiah. Ya, dan subhanallah, sebagian pedagang emas non muslim mengerti ini. Istri saya pernah, dia mau nukar emas di kota wisata, pedagang emas di toko pasar di sana. Itu yang non muslim Chinese itu, dia bilang, bu kami gak mau terima, ibu kami beli dulu punya ibu dengan rupiah, nanti ibu beli mana yang ibu inginkan. Sudah Islam dia berarti. Dia bukan muslim, dia orang kafir, tapi dari sisi bisnis ini yang menguntungkan. Ya, aturan bisnisnya seperti itu. Bahkan seperti yang sering saya katakan, tadi Pak Sudi mengatakan ada klien ETA itu Antam, Aneka Tambang, TBK. Itu manajer marketingnya mengatakan di beberapa negara seperti di Jepang kata dia, itu jual beli emas harus tunai, tidak boleh pakai tempo. Dan bahkan berita terakhir yang saya dengar di Jepang itu banknya tidak ada interest. Ya. Apakah mereka sudah Islam? Tidak, mereka nyembah matahari. Iya, aturnya begitu. Kenapa? Dari mana dia dapatkan? Pasti dari riset yang panjang mereka lakukan dengan biaya yang sangat besar. Itu yang paling aman untuk ekonomi mereka. Kita sebagai muslim sudah dikatakan Rasulullah 14 abad yang lalu, tinggal melakukan. Tidur kita. Orang kafir yang malah menemukan itu dengan capek-capek. Memang begitu, orang kalau dapat nikmat itu gak berasa, merasa dapat nikmat. Bangun pagi dalam keadaan sehat, dia gak merasa bahwa ini suatu nikmat yang besar dari Allah. Coba lihat tetangganya, tidur di rumah sakit dengan biaya besar, dengan ketakutan dan segala macam. Dia gak tahu bahwa dia dapat nikmat yang besar dari Allah. Yang merasakan nikmat besar itu adalah orang yang sakit. Yang merasakan nikmat dalam Islam itu orang kafir tahu dia. Kalian dapat nikmat yang bagus. Sehingga kita dilalaikan oleh dia dengan mas, dengan kerusakan dia diberi kita, dia melakukan yang baik yang dapat dalam agama kita. Nah, terus menukar 1 kg kurma Azwa Madinah dengan 3 kg kurma Sukari. 2. Walaupun value-nya yang acua lebih tinggi, tapi kalau ditukar, ditukar langsung harus sama. 2. Riba nasiah. Menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi ilatnya sama, yaitu emas dan perak ilatnya alat tukar. Kurma, gandum, syair dan garam ilatnya makanan pokok. Waktu dan tahan lama. 1/4 jam. Memang apa kita tanya jawab aja? Kalau baca satu persatu, saya nulisnya setahun. Nulisnya harusnya Anda baca nggak perlu setahun. Yang tercepat orang yang pernah saya dengar baca sanggup 1 pekan dia sanggup menamatkan buku ini. Mungkin tanya jawab. Karena backgroundnya S2 ekonomi dari Inggris ya. Oke, mungkin tanya jawab. Tanya jawab aja. Oke, tadi mungkin dari Tuhan dulu ada pertanyaan mungkin seputar riba dulu tadi yang sudah dijelaskan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, misalnya kita memberikan pinjaman 10 gram emas, yeah. 10 gram emas kita pinjamkan kepada teman kita, yeah. Kalau beli misalnya taruhlah 1 gramnya 300 ribu, berarti kalau 10 gram 3 juta, yeah. Hari ini saya pinjamkan, yeah. teman saya janji akan kembalikan 2 bulan kemudian dengan 10 gram juga sama. Tetapi pada saat 2 bulan kemudian harga emasnya berbeda. 600 ribu per gram. Nah, taruhlah jadi 600 ribu per gram. 6 juta. Jadi 6 juta. Nah. Itu kita tidak ada perjanjian, hanya sama-sama 10 gram. Yang saya mau tanyakan, apakah itu dimasuk dengan riba atau bukan? Ya. Terima kasih, Ustaz. Allah ibarat. Tanyaan bagus. Kalau yang Anda berikan adalah emas, tentu kembali juga emas. Masalah rupiahnya berapa-berapa, itu kan bukan dosa Anda. Dan juga bukan dosa dia juga. Lo dosa siapa, Ustaz? Dosa orang buat riba. Karena inflasi itu diciptakan dari riba. Ya. Diciptakan dari riba, ya dosa untuk tukar riba. Ya. Kalau emas kasih 10 bayar 10, itu memang harusnya seperti itu. Yang tidak ada riba di situ. Yang jadi masalah adalah kalau Anda pinjamkan dia uang 10 juta rupiah di tahun sebentar, di tahun 94, sekarang baru bertemu, ya dia mungkin kuliah kemana-kemana cari Anda dalam ketemu sekarang, masya Allah ya akhi, senang ketemu Anda, lama saya cari. Nah, dulu saya datang 10 juta, ya saya ingat. Ini 10 juta ambil olehmu. Mau Anda terima? Kalau enggak mau terima, berangkat lagi dia jalan. Di tahun 95, 10 juta itu berapa gram emas? Dolar waktu itu 2.500 kan ya? Nah, 2.500 berarti berapa gram emas itu? Waktu itu emas berapa? 100 ribu atau 200 ribu? 100 ribu berarti 10 juta 10 gram. Sekarang 10 gram berarti 60 juta. Iya kan? 100 gram kan ya? Berarti tidak bayar 60 juta. Ini riba atau tidak? Tidak, kalau itu. Hah? Kalau selama gramnya sama tidak, Ustaz. Dia ngasih uang. Oh, ngasih uang berbeda. Kan uang 10 juta di tahun 94, sekarang dia mintanya 60 juta. Oh, riba. Uang ditukar uang dia. Baca di buku saya tentang utang hiperinflasi. Lama berapa? Capek antum baca-baca gitu. Sudah saya jelaskan aja kalau capek. Maksud saya, biasakan umumnya kasus hampir 90% kasus ada kehidupan. Kalau Anda baca tamat di sini ada jawabannya. Kalaupun tidak ada, dari kaidah tadi kalau Anda paham, Anda bisa mengerti. Ya. Yang dikeluarkan fatwa oleh OKI, utang hiperinflasi karena terjadi sesuatu seperti krisis atau waktu yang panjang, ya. Kalau emas dengan emas tidak ada masalah. Dipinjamkan umpamanya oleh nenek moyang Anda di masa Rasulullah 1 kilo emas. Nah, sekarang dibayar oleh cucu-cucunya sekilo emas juga tidak akan rugi yang meminjamkan. Karena dari masa Rasulullah harga kambing dengan emas itu sama. Rasulullah memberikan kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi dalam Bukhari dan Muslim 1 dinar 4,25 gram untuk membeli 1 kambing kurban. Sekarang dapat? Hah? Kambing kurban berapa? Segitu juga sekarang ada beda. 14 abad tidak ada perbedaan nilainya. Kenapa uang ini adalah uang yang adil? Karena Allah menciptakannya. Adapun uang kartal ini buatan manusia. Karena buatan manusia, manusia sifatnya tidak adil. Jangankan jauh-jauh, Al-Makrizi menulis bukunya Kashful Ghummah fi Irasatil Ummah, mengangkatkan musibah yang menerima umat itu pada abad ke-8 Hijriah, di mana penguasa Muslim, dia bermazhabnya Fatimiyah di Mesir, Syiah Fatimiyah di Mesir. Di waktu itu karena tamaknya raja, dia cetak uang fulus. Fulus itu uang selain emas dan perak, uang dari tembaga. Dia cetak banyak-banyak. Menurut dia dengan banyak uang dia akan kaya. Terjadi deflasi yang terjadi, hancur mata uangnya. Ya. Tapi kalau emas dan perak orang tidak bisa cetak banyak-banyak. Tidak bisa ditemukan seenaknya. Karena Allah yang ngatur. Buktinya ketika jumlah manusia akan banyak, akan ditemukan tambang-tambang emas yang baru. Ketika nanti di akhir zaman sebelum kiamat, jumlah manusia sangat banyak di muka bumi ini, Allah tunjukkan di sungai, apa kata Rasulullah, yang hasilul furat, sungai Efrat debit airnya akan berkurang dan muncul di sana emas. Sekarang itu yang dicari Amerika dengan satelit dan lain-lain, itu tidak pasti, tidak akan ketemu. Belum masalahnya jumlah manusia belum cukup. Jadi keberadaan emas dan perak terhadap barang dan jasa dan manusia itu seimbang, Allah yang ngatur, sehingga harganya tidak akan berfluktuasi tinggi. Kalau mata uang kapital, Anda tahu sendiri manusia. Jelas? Maka ketika terjadi hiperinflasi, Oki menyatakan dikembalikan kepada mata uang yang stabil, yaitu emas. Maka hitunglah tadi, 10 juta dapat umpamanya tadi berapa, 100 gram emas, maka bayar dengan nilai 100 gram emas pada saat ini. Itu kalau inflasinya lebih 70% ke atas. Kalau inflasinya di bawah 30%, itu baru riba. 5%, 7%. Ketika dia bayar, Anda katakan, Pak, inflasi 7%, tambahkan 7% dari utang Anda. Hah? Saya gak riba loh, ini kan hanya untuk menutup kekurangan. Enggak, itu riba. Jelas? Tapi kalau di atas 70%, dianggap mata uang sudah tidak berlaku. Sekarang bagaimana antara 30% dengan 60%, 70%? Berapa bayarannya? Dibayar, kata Oki, dibayar dengan dibagi dua inflasinya tadi. Pertamanya, pinjam 10 juta. Ketika ingin dibayar, nilai emas di waktu itu sudah nambah 50%. Berarti 15 juta. Anda bayarnya berapa? Bukan 15. Bayar 12,5. 10 pokoknya, 5 juta adalah penambahannya dibagi 2, 2,5 juta Anda bayar, 2,5 juta ditanggung oleh pemilik pemberi pinjaman. Jelas ini? Maka kalau utang jangka panjang, jangan pernah serahkan rupiah walaupun kepada kerabat dekat, kecuali masalah sedekah. Ya, saya didatangi ibu-ibu dari Aceh. Dia lama mencari-cari saya. Dia berhutang 30 juta di tahun 90. 30 juta dikonversikan sekarang lebih 300 juta rupiah. Saya untung dulu sudah saya bayar setengahnya, Ustaz. Dia bilang, sisanya saya bayar wajib, Ustaz. Iya, Ibu. Itu kewajiban Ibu. Kecuali dia mau memaafkan, berarti dia bersedekah. Baik, masih ada 5 menit. Siapa lagi yang bertanya? Ibu, ada yang bertanya? Ibu, satu pertanyaan nih. Tadi banyak yang menanya di belakang. Masyaallah. Sudah terjawab kali, mereka ada baca bukunya kali ya. Tapi enggak boleh nanya alamat Ustaz ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini kan masalah riba nih. Kalau apa namanya? Kita kan kadang-kadang perempuan tuh suka yang namanya open PO tuh, Ustaz. Iya. Nah, itu kita kan enggak tahu nih riba atau enggak. Karena kan kita nggak tahu nih besaran sebetulnya si pembeli, si penjual itu menaikkan apa namanya profitnya berapa, seperti itu. Open PO itu maksudnya apa, Ibu? Purchase order atau beli barang tapi online, titip sama yang pergi ke luar negeri, jasa titip. jasa titip. Jasa titip orang pergi ke luar negeri. Kemudian Anda kirim uang ke dia atau pakai uang dia dulu? Pakai uang dia dulu, DP biasanya 50%. 50% uang Anda. Ya. 50% uang dia. Ya. Status 50% uang dia ini apa? Dia pinjamkan ke Anda atau bukan? Ya, berarti dipinjamkan. Dipinjamkan. Ya. Nanti dari 50% dia dapat pertambahan? Ya, dapat. Ya riba namanya. Jelas. Penambahan nilai. Walaupun ada barangnya ya Ustaz ya. Barang kan belum dimiliki dia. Belum terima. Kalau... kecuali kalau sudah barang dibeli dia, dijual ke Anda dengan ada keuntungan boleh. Ya. Kalau sekarang Anda punya uang 50, dia 50. Statusnya apa? Dipinjamkan atas nama Anda. Ya. Karena dia hanya membelikan untuk Anda kan ya? Ya. Itu kan sama artinya teman mau ke pasar, nih Anda kasih uang 50%. 20% lagi pakai uang kamu dulu. Berarti kan minjam artinya kan ya? Iya. Ketika dia minjam 50 dipinjamkannya tadi naik lebih dari 50 harganya. Dia bilang 60. Heeh. 10-nya apa namanya? Riba. Riba namanya. Keuntungan mana? Keuntungan itu dari jual beli. Ini kan enggak ada jual beli. Uang hutangnya bertambah dari 50 menjadi 60 atau 70. Kalau mau begini caranya. Ya, minta terus terang dari ya udah. Kamu beliin dulu pakai uangmu seluruhnya. Tapi dia katakan saya beli dari pakai uang saya dulu. Ya, tapi untuk saya bukan untuk kamu. Karena untuk dia beli sama aja pakai 100% malah uangnya dia pinjamannya ya salah satu solusinya pakai uang kamu dulu dan untukmu kau beli artinya nanti kau sampai di sini saya nggak jadi beli nggak ada urusan atau saya nggak jual ke kamu kamu jangan marah ke saya karena saya bentuk diri saya dulu andai nanti setelah itu namanya saya jualan Anda tidak jadi tidak ada masalah atau saya jual ke orang lain sebelum kamu juga tidak ada masalah kalau menurut saya sudah untung sama seperti Anda datang ke toko ingin beli sesuatu Pak ada buku ataram Pak toko buku itu oh sudah habis Bu besok datang ya insya Allah besok Anda ternyata tidak datang marah dia enggak karena dia memang beli itu dari dia atau ketika Anda datang oh sudah ada tadi orang duluan saya jual ke dia marah Anda ke dia enggak, dia kan mau jualan, ngapain nunggu Anda ya, sama dengan itu jelas? Sama, satu lagi Ustaz kalau misalnya kata kalau tidak Anda store uang 100% sebelum dia berangkat berarti enggak boleh, enggak usah pakai dia ya, sehingga tidak ada pinjam-minjam ini boleh dia dapat fee dari awal harus jelas fee-nya berapa kalau dia berbohong dia berdosa namanya harga dia belikan $115 dia bilang ke Anda $135 ini azan sudah 5 menit dia bilang $135 berarti dia nipu Anda $20 kan ya? Ya dia berdosa dia wajib bisa mengatakan kepada Anda saya beri $115 Ibu tapi saya minta fee karena saya ada jasa sini-sini di luar biaya transport saya minta $20 itu boleh tapi pakai uang dari Anda dari awal tidak ada pinjam-pinjam uang sama Ustaz mau Ustaz kalau misalnya nih pedagang kalau pedagang itu misalnya dia menaikkan keuntungannya itu bolehnya itu berapa ya Ustaz ya maksimumnya dia barang yang belum ada di pasaran atau sudah ada di pasaran tidak ada di Indonesia misalnya tidak ada di Indonesia pembuatannya tidak ada barangnya ya barangnya cuma ada di produk sana di luar di luar sana. Di Indonesia tidak ada barang dijualnya tidak diproduksi tapi dijual nggak di Indonesia? Ada ya. Ada. Ada, tapi di sana lebih murah. Ini nggak ada masalah, di sana lebih murah, di sana lebih murah nggak ada masalah. Ya, dari modal Anda pergi beli ke sana, ya, itu dijual di sini dengan harga pasar, walau untung lebih dari 100% boleh. Tetapi dari harga pasar yang sudah ada di Indonesia tidak boleh lebih dari 30%. Kecuali Anda kalau ingin lebih, sampaikan ke dia, Pak, Bu, di toko saya jual harganya 13 juta. Di toko teman sebelah itu, ya, barang yang sama juga, dari sana juga dia jual cuma 10 juta atau 9 juta. Ya, wajib Anda jelaskan. Sehingga bedanya apa? Ya, saya ingin untung lebih besar aja. Tidak boleh juga berbohong Anda. Masalah dia mengatakan saya yakin dengan Anda, ya, ya udah jual. Anda sudah tidak berbohong. Tapi kalau Anda diamkan, ya, tidak Anda tunjukkan dia ada yang lebih murah, Anda berdosa. Tapi kalau bedanya cuma 10%, tidak masalah. Anda diam saja, Anda mengatakan saya jualnya 110. Tidak ada masalah. Jelas? Tapi dari modal tidak ada ketentuan. Ini apa artinya? Artinya Islam sangat menganjurkan inovasi dalam membuat barang dan jasa. Ketika belum ada barangnya, mungkin ibu membuat kue, membuat ramuan, apa, masakan segala macam yang bergizi dan enak dan segala macam. Ketika Anda buat pertama muncul, Anda buatlah harganya mau 5 juta, 10 juta, walaupun bahan modalnya mungkin umpamanya 100 ribu rupiah. Tapi jangan dengan berbohong jualnya. Ya. Berbohong itu apa artinya? Nyatakan ini obat segala penyakit. Kanker bisa diatasi. Ini bisa hilang. Jerawat yang gede bisa jadi halus muka. Nah, badan yang ini bisa jadi langsing. Ya, ini mah bohong ini namanya. Tapi jujur saja, ini makanan, ini ingredientnya, manfaatnya adalah ini yang melalui klinis dan segala macam. Udah boleh Anda jual walaupun modalnya 100 ribu rupiah. Tapi kemudian orang melihat ini kesempatan bagus, dia bikin juga. Muncul pesaing otomatis Anda akan turun kan ya. Terbentuk harga pasar. Ketika harga pasar tidak boleh lebih mahal lagi. Ya, dalam semua kehidupan kan seperti itu. Handphone, laptop pertama, apa? Komputer pertama muncul, berapa harganya? Gede gitu kan ya. Berapa harganya? Tidak terbeli kan ya. Saya ingat di Riyadh itu, saya ke Riyadh tahun 2000. Ya, tahun 2000 saya ke Riyadh. Itu kita nulis, yang angkatan sebelum saya nulis tesis masih boleh pakai tangan, yang saya sudah harus pakai komputer. Harga komputer waktu itu yang PC seharga 4.500 real, sehingga kampus biasanya memberikan kalau tesis sudah selesai dan sudah sidang itu ada uang ganti cetak dan pengetikan 4.500 real. Segitu harga komputer. Sekarang laptop yang paling mahal kemarin saya beli cuma $1,000. $1,000 kurang 4.000 real, paling 3.000 real. Yang lebih kecil, lebih bagus, yang itu cuma $1,000 saya beli. Lalu besarnya bukan main. Ya, kenapa begitu? Ketika nama muncul, dia terserah dia, terserah dia. Karena belum ada pesaing. Ketika ada pesaing, muncul harga pasar. Ya, dia tidak akan bisa menaikkan harganya lagi. Ya. Cukup. Cukup, Ustaz, terima kasih. Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga 100 ribu mungkin mendapat untung. jika ternyata isi kotak adalah barang yang berharga Rp130.000 dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga Rp90.000. Ya. Hubungan gharar dengan qimar atau perjudian. Jadi ada beberapa yang mirip dengan gharar. Ada namanya qimar, ada namanya maisir, ada namanya qur'ah, ada namanya mukhatarah. Nanti kita jelaskan satu per satu. Qimar yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa. Ya, jelas ini. Hah? Kalau menang klub apa kesebelasan yang dijagokannya, uang milik si fulan milik dia, berarti dia untung. Kalau menang yang dijagokan oleh si temannya, partnernya tadi, uang dia milik temannya tadi, berarti dia rugi. Dan ini untung rugi tidak dikaitkan, tidak ada imbalan. Ada imbalannya enggak? Kan enggak ada imbalannya. Dan dikaitkan dengan peristiwa terjadi tadi. Ya. Ini namanya judi. Masuk gharar juga? Iya, termasuk gharar juga dia. Jadi gharar itu lebih umum daripada qimar, daripada judi, daripada maisir, daripada spekulasi, mukhatarah, atau qur'ah, atau undian. Baik, terus. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa qimar hampir sama dengan gharar, karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa qimar biasa terjadi pada permainan atau perlombaan, sedangkan gharar terjadi pada akad jual-beli. Di antara bentuk qimar, yang pertama, dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang. Ya, dia main futsal, yang kalah bayar lapangan. Dia tinggal bertobat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita hidup dari kecil nggak pernah belajar, ya, maka pasti akan bersentuhan dengan yang haram karena kita tidak tahu. Tapi juga bukan menjadi alasan kalau gitu lebih bening baik nggak tahu saya. Nah, capek belajar sama Syekh Erwandi. Setahun ntar nggak boleh lagi jadinya. Akan dosanya akan menjadi dua. Karena Allah menyuruh kita belajar lalu kita enggak belajar, dosa tidak belajar. Kedua, dosa berbuat yang haram. Kalau kita belajar, tahu, kemudian tidak mengamalkan, dosa tidak mengamalkan, cuma dosa belajar sudah selesai. Karena kita belajar. Belajar dulu. Belajar aja dulu. Ya. Terus. Yang kedua, dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan, jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian. Jika sebaliknya, maka saya yang bayar uang kepada Anda sekian. Ya, terus. Hubungan gharar dengan maisir. Tadi dengan qimar atau perjudian. Sekarang maisir. Baik, sering mungkin para ekonomi-ekonomi syariah bilang kata-kata maisir, qimar, judi, tapi mungkin tidak banyak yang tahu apa maksud dari qimar, judi, dan maisir. Dia berbeda, tidak sama itu. Coba, gharar, qimar, maisir berbeda dia. Tapi ada benang merahnya, ada persamaannya, ada. Terus. Gharar adalah salah satu bentuk maisir, karena maisir terbagi dua. Yang pertama, maisir yang diharamkan karena pengaruh unsur qimar. Karena mengandung unsur qimar. Seperti contoh di atas, berarti maisir semakna dengan gharar. Ya, contoh di atas yang main futsal tadi. Itu juga maisir, itu juga gharar, itu juga kimar. Ya, B. B, permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai dengan pembayaran uang, juga termasuk maisir. Ya, tidak ada uang tapi juga maisir. Bukan game online. Yang kalah ikat telinganya pakai karet. Kalah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Udah kecil. Dia senang aja lihat orang tersiksa. Ini kan sakit jiwa namanya kan. Yang bentak-bentak itu sama aja mempermalukan orang dengan cara demikian. Bila permainan itu walaupun tidak ada uang tapi melalaikan dari sholat, juga termasuk maisir tapi bukan kimar. Main badminton tidak ada bayar, bola sama-sama beli bulu, apanya koknya, kemudian sama-sama main tidak ada masalah, tidak ada yang harus buka baju dan semacam, tidak masalah. Hah? Tapi ketika azan maghrib masih terus dikit lagi game lagi 5 lagi, ini termasuk maisir. Tapi ada kimar di sini, tidak ada judi, tapi maisir.